Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Nah, kita lanjutkan masuk ke surat At-Taghabun. Man yaqra? Naam. Tafsir surat At-Taghabun. Tafsir surat At-Taghabun. Wahiyya Makkiyah, dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bi dhatis sudur. Ma'naya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh perkara yang ada di langit dan di bumi, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-mulk, kerajaan. Walahul hamd, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh pujian. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Huwal ladzi khalaqakum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Faminkum di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir, kafirun. Wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian perbuat. Khalaqas samawati wal ard bin haq, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa sawwarakum, dan membentuk kalian. Fa ahsana suwarakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbagus bentuk kalian. Wa ilaihi al-masir, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh perkara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu 'alimun bi dhatis sudur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara yang disembunyikan di dalam dada manusia. Baik. قال المفسر Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadhil ayatul karimat, bahwa ayat-ayat yang mulia ini yang telah kita baca, mustamilatun, mencakup, ala jumlatin kathiratin wasi'ah, atas perkara-perkara yang banyak dan perkara-perkara yang cakupannya luas. Min awsafil bari al-azimah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya al-bari. Apa makna al-bari? Siapa yang tahu al-bari? Apa maknanya? Hikmal? Durrahman sabda. Makna al-bari? Isa. Naam, al-bari al-khaliq. Naam. Al-bari yani Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, sang pencipta al-azimah, sifat-sifat yang mulia. Fadzakara kamala uluhiyyatihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat ini kesempurnaan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'at ghinah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan siapapun di antara hamba-hambanya. Waftiqara jami'al khalaiq ilaih, dan butuhnya seluruh makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Watasbiha man fis samawati wal ard bihamdi rabbiha, dan disebutkan pula bertasbihnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di langit dan yang berada di bumi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal mulkahu mulka kullahu lillah, dan bahwasanya kerajaan, kekuasaan semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhruju makhluqun an mulkihi, maka tidak ada sebuah makhluk pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu kulluhu lahu, demikian pula alhamd, pujian semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdun ala ma lahu min sifatil kamal, pujian atas sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, ya, tidak ada celah sedikit pun, ya, kekurangan dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamdun ala ma awjadahu min al-asyya, dan juga pujian atas seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Wa hamdun ala ma syara'ahu min al-ahkam, demikian pula pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas ketetapan-ketetapan syariatnya berupa hukum-hukum yang ditetapkan atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wasdahu minan ni'am, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya berupa kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa kudratuhu syamilatun, dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala syamilah, mencakup segala perkara, tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhruju anha mawjudun. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mawjud. Siapapun yang ada dari makhluk, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'jizhu syai'un yuriduhu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi ataukah melemahkan. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu perkara terjadi, maka hal itu akan terjadi. Naam. Kemudian وَذَكَرَ أَنَّهُ خَلَقَ الْعِبَادَ. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat yang mulia ini bahwa Dia telah menciptakan hamba-hambanya. Dan dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dua kelompok. Ja'ala minhum al-mu'mina wal-kafir. Ya, dijadikan di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Naam. Fa'imanuhum wa kufruhum kulluhu biqada'illahi wa qadari. Dan iman mereka, demikian pula kekufuran mereka, semuanya tanpa terkecuali, ini berdasarkan qada, ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya secara meluas hal ini dibahas di dalam kutubul aqidah. Naam. Wa huwa alladhi sya'a dhalika minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki perkara tersebut atas mereka. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Bi an ja'ala lahum qudratan wa iradatan. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka qudratan. Makna qudrah? Kemampuan. Ya. Kemampuan berpikir. Ya, kemampuan mendengar, kemampuan membaca, ya, dan amal jawarih mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iradah, kehendak, ya, kepada mereka. Biha yatamakkanuna min kulli ma yuridun min al-amri wan nahyi. Dengannya mereka bisa yatamakkanun, bisa leluasa, ya, bisa mengatur dirinya min kulli ma yuridun, dari apa yang mereka inginkan, minal amri wan nahyi, terkait dengan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang diberikan ya kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalbunya akan ya akan condong untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang disulitkan perkaranya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meninggalkan perintah dan mendekati larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Falamma dhakara khalqal insan al-mukallafil ma'muril manhi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan manusia yang mukallaf, al-ma'mur, yang diperintah dan yang dilarang. Zakara khalqa baqil makhlukat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelahnya ya penciptaan makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Faqala, Allah berfirman, khalaqas samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit. Berapa lapis langit? 7. Wal ard berapa lapis? 6. Sepertinya. Yani seperti langit. 6. Ai ajramahuma. Allah menciptakan ajramahuma. Apa maknanya ajram? Yang tepat apa maknanya? Yani Allah menciptakan bendanya itu, benda berupa langit dan apa? Bumi. Nah, wa jami'a ma fihima, Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan penghuni-penghuni langit dan bumi dengan 7 lapisnya itu, ya, di dalam tiap-tiap 6 tabaqat, tiap-tiap lapis dari bumi dan langit, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَحْسَنَ خَلْقَهُمَا, dan Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan penciptaan keduanya. Sebagaimana kita saksikan sekarang ini betapa indahnya langit dan betapa indahnya bumi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerupai saja mungkin tidak bisa. Ya, ini menyerupai saja tidak bisa. Maha besar penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bil haqqi ay bil hikmah. Al haqq yani bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Ya. Dengan hikmah. Dengan manfaat, ya, bagi manusia dan makhluk-makhluknya. Wal ghayatil maqsudah lahu, dan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan langit dan bumi itu. Baik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan penciptaan kalian, membentuk kalian dan membaguskan, ya, wujud kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Ya, tidak ada perkara yang kurang pada penciptaan manusia. Begitu indah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْإِنْسَانُ أَحْسَنُ الْمَخْلُقَاتِ سُورَةً, maka manusia adalah makhluk yang paling indah bentuknya, suratan, bentuknya, wujudnya. وَأَبْهَاهَا مَنْظَرًا, dan yang paling abha, maman abha, yang paling indah, yang paling elok, ya, ketika dilihat, tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun, ya. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali. Ay al-marji' yawmal qiyamah, tempat kembali kalian pada hari kiamat adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi hisab, ya, dari apa yang telah kalian amalkan. فَيُجَازِيكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمْ وَكُفْرِكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian atas iman dan kekufuran kalian. وَيَسْأَلُكُمْ عَنِ النِّعَمْ وَالنَّعِيمِ, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Alladhi awlakumuh, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian. Awlakumuh, yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kalian, titipkan kepada kalian. Hal kumtum bisyukrihi, apakah kalian ini mensyukurinya? Nah, mensyukuri dengan lisan, ya, mensyukuri dengan i'tiraf, dengan qalbu, mensyukuri dengan al-qiyam bi'ibadatihi, ya. Apakah kalian melakukan hal itu semua? Am lam takumu bisyukrihi, ataukah kalian tidak mensyukurinya? Ya. Tidak pernah mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah ala ni'amihi al-kathira, misalnya i'tiraf dengan kalbunya, tidak pernah dia mewujudkannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya ini adalah khasara. Thumma dhakara 'umuma 'ilmihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan umum ilmihi, ya, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui seluruh perkara yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Tidak ada sesuatu pun, hatta itu yang terkecil, yang mungkin sulit, sangat sulit dijangkau oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Naam. Baik. Ay minas sarair wal zawahir, dari perkara-perkara yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh manusia, wal zawahir, dan perkara-perkara yang tampak, wal ghaib, perkara-perkara yang ghaib, wasyahadah, dan perkara-perkara yang hadir, yang nampak. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu 'alimun bi dzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian, yakni perkara yang ada di dalam dada kalian. Ay bima fiha min al-asrar at-thayyibah. Ya, Allah mengetahui berupa rahasia-rahasia yang baik. Ya. Perkara-perkara yang tidak tampak yang baik. Niatan-niatan hamba yang baik. Ya. Yang dia simpan, ya, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wal khabaya al khabithah, dan rahasia-rahasia yang khabithah. Makna khabithah yang busuk. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan niyat as-salihah, niatan-niatan yang tulus untuk Allah. Wal maqasid al-fasidah, kemudian juga maqasid al-fasidah, tujuan-tujuan yang rusak. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana aliman bi dzatis sudur, maka bila Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengar, ya, dan membaca dalam surat ini, Allah Maha mengetahui segala perkara, tidak ada yang tertutup dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai pun itu perkara yang ada di dalam qalbu kita. Ta'ayyana 'alal 'aqilil basir, maka ya wajib atas seorang yang berakal, yang basir, yang melihat dengan pandangannya, melihat dengan na'am qalbunya. Ay yahrisa wa yajtahida, hendaknya dia bersemangat. Wa yajtahid, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh. Fi hifzi batinihi, untuk menjaga perkara-perkara yang tidak tampak. Naam. Apa yang dia simpan dalam kalbunya, apa yang dia simpan, ya, di dalam rumahnya, apa yang dia simpan di dalam lemarinya, seluruh perkara yang tidak tampak dari jangkauan manusia. Minal akhlaqir radhilah, dari bentuk akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Nah, di hadapan manusia dia baik, masya Allah. Nah, namun ternyata di dalam kalbunya sungguh sangat, ya, tidak enak untuk dipandang, tidak enak untuk didengar. Ya, ataukah ketika dia bersendirian tampak sifat-sifat aslinya. Nah, baik. Wattisafihi bil akhlaqil jamilah, dan hendaknya dia bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang bagus, ya, akhlak-akhlak yang telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kita baca sedikit lagi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Maknanya, alam ya'tikum, belumkah datang kepada kalian naba'ul ladzina kafaru, berita orang-orang yang kufur, min qabl, yang terdahulu, fadzaqu wabala amrihim, maka mereka merasakan wabala amrihim akibat perbuatan jelek mereka, walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Zalika biannahu kanat ta'tihim, yang demikian itu biannahu karena ya, telah datang kepada mereka rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, rusuluhum bil bayyinat, dengan membawa perkara-perkara yang jelas berupa syariat wahyu dari Allah. Faqalu, mereka menjawab, abasyaru yahdunana, apakah manusia seperti ini yang hendak membimbing kami, yahdunana. Fakafaru, mereka pun kufur, enggan untuk beriman, ya, mereka menentang. Watawallau, dan mereka berpaling dari seruan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghnallahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka sama sekali. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Qala al-mufassir rahimahullahu taala, lamma dzakara min awsafil kamilatil azimah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang sempurna yang maha agung, ma bihi yu'raf wa yu'bad, dengannya Allah dikenal. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengenal sifat-sifatnya, ya, maka dengan seorang mengilmui hal itu semua, ya, akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'bad wa ya'buduh, ya, dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dari tuntutan-tuntutan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Wa yubdal al-juhdu fi mardatihi, dan dengan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mencurahkan seluruh usaha, ya, seluruh kemampuannya, apa yang dia miliki dari harta benda, ya, kemampuan, pikirannya dan seluruhnya, fi mardatihi, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujtanabu masakhithuhu, dan ditinggalkan seluruh perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akhbara bima fa'ala bil umamis sabiqin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah perbuat terhadap umat-umat yang terdahulu, ya, yang membangkang terhadap utusan Allah. Wal qurunil madiyah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kurun, generasi-generasi yang terdahulu, ya, secara terperinci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat yang ada. Alladzina lam tazal anba'uhum yatahaddatsu bil mutaakhirun, yang senantiasa berita mereka itu, ya, dibahas oleh orang-orang belakang, ya, zaman, yakni generasi setelahnya dan seterusnya, dan itu adalah bukan cerita bohong, bukan dongeng, ya, namun itu adalah sebuah kenyataan, realita yang pernah terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Wa yukhbiru bihas shadiqun, dan juga orang-orang yang jujur mereka memberitakannya dari generasi ke generasi. Ya, dengan itu akan meningkatkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum, bahwa perkara mereka hina ja'atumul ar-rusul, ketika datang para rasul dengan membawa kebenaran, kadzabuhum wa'anaduhum, mereka mendustakan dan mereka menentang utusan-utusan Allah itu. Fa'adzaqahumullah, maka Allah timpakan kepada mereka wabala amrihim fid dunya, atas perbuatan jelek mereka di dunia. Wa akhzahum fiha, dan Allah hinakan mereka dengan bentuk azab di dunia sebagai nam ta'jil, ya, yakni siksa yang disegerakan, dan kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di neraka, fid daril akhirah, di neraka. Walihada dzakara as-sabab fi hadhihi al-'uqubah, oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan apa sebabnya mereka ditimpakan dengan kehinaan itu di dunia, siksa yang sangat berat di dunia. Allah memberikan penjelasan, dzalika, yang demikian itu, annakal wal wabal, siksa, azab yang Allah timpakan, alladzi ahlalnahu bihim, yang kami rasakan kepada mereka, bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, perkaranya karena telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan membawa penjelasan, bil ayatil wadihat, dengan ayat-ayat yang jelas. Mereka iman, mereka mengimaninya, namun mereka sombong, ya, mereka tidak bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul dari tengah-tengah mereka, ya, atau bahkan itu adalah tetangga mereka, ya, mereka kenal dari kecil. Naam, mereka tidak sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah yang besar itu kepada orang di tengah-tengah kami, bukan malaikat yang diutus, naam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami? Naam, al-muhim, intinya orang yang tidak beriman maka 1000 alasan akan diungkapkan untuk menolak kebenaran yang ada di hadapannya. Naam, ad-dala 'ala al-haqqi wal batil, ayat-ayat yang telah menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Fashma'azzu, mereka merasa jijik dengan, ya, penjelasan para rasul, yani mereka tidak suka, ya. Wastakbaru 'ala rusulihim, dan mereka congkak sombong atas utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara alasan yang mereka ungkapkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat yang mulia ini, faqalu abasyaru yahdunana, mereka mengatakan, apakah manusia seperti ini yang hendak memberikan pengarahan kepada kami? Falaysa lahum fadlun alaina, mereka ini adalah orang-orang yang, mereka ini adalah orang yang tidak memiliki keutamaan atas kami. Ya, bahkan orang ini lebih, ya, kalau dibahas mungkin tingkat sosialnya lebih rendah dibandingkan kami. Ya. Wali ayyi syai'in khassahumullahu dunana, maka, ya, perkara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka dibandingkan kami? Kama qala fil ayatil ukhra, fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, qalat rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Berkatalah, yakni para rasul, utusan Allah berkata kepada mereka, kepada kaumnya, in nahnu illa basharun, tidaklah kami ini kecuali manusia biasa. Ya, manusia biasa. Para rasul semuanya adalah manusia biasa, bukan para malaikat. Mithlukum, seperti kalian. Walakinna Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, yamunnu ala man yasha'u min ibadih, menganugerahkan kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Fahum hajaru fadlillah wa minnatahu ala anbiya'ihi ay yakunu rusulan lil khalqi. Mereka hasad, mereka dengki, mereka tidak suka dan mereka mencoba menghalangi, ya, memustahilkan fadilah Allah Subhanahu wa taala dan keutamannya yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, nabi pilihannya, ayyakunu nam rusulan lil khalq, untuk menjadi para rasul bagi makhluk, bagi manusia. Wastakbaru anil inqiyali lahum, dan mereka sombong untuk naam taat terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fabtulu bi'ibadati al-ahjari wal ashjari wa nahmiha, maka mereka setelah mengetahui bahwa bayyinat yang dibawa para rasul adalah hak, ya, takabbar, mereka pun memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka ditimpa, ya, dijerat oleh syaitan untuk mengibadahi ahjar. Apa maknanya ahjar? Batu, ashjar, pohon, ya, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Naam. Fakafaru billah, mereka pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawallaw an ta'atillah, dan mereka berpaling dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghnallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, ya, manusia, dan juga tidak membutuhkan ibadah-ibadah mereka, melainkan kita semua adalah makhluk yang membutuhkan ajr, ya, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yubali bihim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan mereka. Wala yadurruhum dalaluhum syai'an, sama sekali kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kesesatan mereka tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ai huwal ghani, Allah Maha Kaya. Alladhi lahul ghina tam al mutlaq, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang sempurna yang tanpa batas. Min jami'il wujuh, dari segala sisi dan dari segala perkara. Al-Hamidu fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi, terpuji dari dalam seluruh ucapannya, wa af'alihi, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang pertama dari surat At-Taghabun. Semoga apa yang disampaikan bisa difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.